Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ayyuhan nas, khana fitina azzakumullah. Kita lanjutkan hadis-hadis berikutnya yang menjelaskan tentang beberapa doa dan beberapa zikir yang disyariatkan dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW atau para sahabatnya, sampai pada hadis yang ke-634. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمر أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث ابن سعيد قال حدثنا أبو ربيعة سنان قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال katanya سنان telah menyampaikan hadis kepada aku Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Qala, berkata Anas, akhadha an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ghusna. An-nabi alaihi salatu wassalam pernah mengambil sebatang ranting. Fanafadahu. Lalu beliau menggerak-gerakkannya. Ranting dipegang, digerak-gerakkan. Falam yantafid, ternyata tidak jatuh dahan tadi. Thumma nafadahu, kemudian beliau tarik lagi, gerak-gerakkan lagi. Falam yantafid, tidak juga jatuh. Thumma nafadahu, kemudian beliau gerak-gerakkan lagi yang ketiga kalinya. Fantafada, baru dia jatuh. Qala, Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, inna subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah yanfudna al-khataya kama tanfudhu syajaratu waraqaha. Sesungguhnya kalimat subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, ini bisa menggugurkan dosa-dosa sebagaimana pohon gugur daun-daunannya. Hadis ini dihukumi sahih, dihukumi hasan oleh para ulama kita. Al-Imam Al-Mundhiri mengatakan dijaluhu rijalus sahih. Maka di sini Ikhwanul Fitrin Azzaikumullah menerangkan kepada kita tentang fadilat tasbih, tahmid dan tahlil, atau dengan bahasa lebih umum, fadilah dan keutamaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tayyib, dengan zikir tasbih, tahmid dan tahlil. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Baik, pada pembahasan yang lalu sudah dibahas tentang masalah ini, berapa kali dibaca dan kapan dibaca. Pada umumnya tasbih, tahmid, takbir dan tahlil dibaca setelah selesai sholat. Azkar dubur salawat, zikir-zikir sebelum selesai sholat, ya ikhwan. Juga diantara yang dianjurkan ialah sebelum tidur membaca tasbih, tahmid, takbir dan juga tahlil. Juga secara umum tasbih dan tahmid dibaca dengan tanpa jumlah tertentu, dengan tanpa waktu tertentu, terutama lafaz zikir subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Ini lafaz tasbih dan tahmid yang dibaca secara umum kapanpun waktunya, berapapun jumlahnya. Yang disebutkan dalam hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arda dalam Sahih Bukhari, ini dua lafaz yang ringan di lisan, yang berat di timbangan, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu lafaz subhanallah walhamdulillah, subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Nah, ala kulli hal, ini menjelaskan tentang fadilah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan secara khusus keutamaan tasbih, tahmid dan tahlil. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Abu Nu'aim Fadl bin Dukain qala haddathana Salamah qala sami'tu Anasan yaqul, saya pernah mendengar Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, atat imra'atun an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, ada seorang wanita datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam, tashku ilaihi al-hajah au ba'd al-hajah, dia mengadukan kepada Rasul alaihi salatu wasallam hajatnya atau sebagian hajatnya. Faqala, maka Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, adulluki ala khairin min dhalik, maukah aku tunjukkan kamu yang lebih baik daripada itu? Yaitu kata Rasul, tuhallilina Allah 33 inda manamik wa tusabbihina 33 wa tahmadina 34. Engkau bertahlil 33 kali sebelum tidur, bertasbih 33 kali, bertahmid 34 kali. Fatilka mi'atun, itu 100 zikir. 33 tambah 33 tambah 34, jangkep 100. Khairun minat dunia wa ma fiha, itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Ini hadis dengan isnad ini dhaif, namun dikuatkan dari jalur yang lain, dari hadisnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa arda. Tayyib, sehingga menjadi hadis yang sahih. Di hadisnya Ali bin Abi Thalib disebutkan dalam Sahihain terkait dengan kasusnya Fatimah radhiyallahu taala anha, ketika Fatimah radhiyallahu taala anha meminta Rasulullah alaihi salatu wasalam untuk diberi seorang pelayan. Tapi Rasulullah SAW justru mengajari putrinya untuk membaca tasbih, takbir, tahmid, tahlil sebelum tidur. Maka riwayat ini menjelaskan kepada kita anjuran bertasbih, bertahmid, bertakbir, bertahlil sebelum tidur, sebagaimana dianjurkan sebelum ketika selesai sholat. Ini waktu khusus yang disebutkan Rasulullah SAW untuk mengamalkan zikir-zikir tersebut sebelum tidur. Itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Disebutkan dalam lafadznya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa arda, terkait dengan Fatimah radhiyallahu anha, lebih baik dari apa yang kamu minta. Di situ ada isyarat bahwasanya bertasbih dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala yazdadul 'abdu quwwah, menambah kekuatan seorang hamba. Menambah kekuatan seorang hamba. Ketika dia banyak bertasbih, subhanallah, bertahmid, alhamdulillah, bertakbir, Allahu akbar, bertahlil, la ilaha illallah, sesuai dengan petunjuk Nabi alaihi salatu wasalam, maka dia akan menambah kekuatan fisiknya. Ya, kekuatan fisiknya, sehingga dia tidak butuh yang namanya pembantu. Seperti yang disebutkan pada hadisnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu terkait dengan Fatimah radhiyallahu anha, ketika meminta pembantu justru diajari zikir ini. Itu mengisyaratkan apa? Menambah kekuatan seorang hamba sehingga tidak butuh dengan yang namanya pembantu. Sehingga sangat bermanfaat sekali untuk kaum wanita. Untuk kaum wanita, untuk para istri, untuk para ummahat yang sudah berkeluarga, yang memiliki anak, yang punya kesibukan dalam rumah, ya, mengurusi rumah tangganya. Maka diantara upaya untuk menambah kekuatan fisiknya, ketahanan tubuhnya, dia mampu melakukan rumah tangganya dengan baik dan benar, dengan semangat, itu dengan cara memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dicontohkan di sini oleh Rasul alaihi salatu wasalam untuk putrinya Fatimah radhiyallahu anha. Lebih baik berzikir daripada mengeluh. Ya. Lebih baik bertasbih, bertahmid, bertahlil dan bertakbir daripada ngomel. Nah gitu. Daripada dia ngerundel, daripada dia ngomel-ngomel, berkeluh kesah dan semisalnya, menambah semakin loyonya badan dia, semakin letihnya badan dia. Justru dia lebih semestinya lebih bisa mengamalkan sunnahnya Rasulullah alaihi salatu wasalam ini. Bertasbih tadi, tasbih, takbir, tahmid, tahlil, insyaallah akan diberi kekuatan yang lebih untuk melaksanakan aktivitas dalam rumah tangganya. Tayib. Tapi ingat, ini pun juga berlaku untuk kaum lelaki. Jangan kira itu pekerjaan perempuan. Yo, tasbih dulu sebelum tidur. Nah, perempuan lebih dianjurkan dikarenakan khitabnya yang diajak bicara dengan riwayat ini adalah wanita, itu Fatimah radhiyallahu anha. Namun juga sangat berlaku bagi kaum lelaki. Intinya berlaku untuk semua pihak, namun waktunya ialah sebelum tidur. Sebelum tidur. Qala rahimahullahu ta'ala wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam man hallala mi'atan wa sabbaha mi'atan wa kabbara mi'atan, barang siapa yang bertahlil 100 kali, bertasbih 100 kali, bertakbir 100 kali, khairun lahu min 'ashri riqabin yu'tiquha, lebih baik bagi dia daripada 10 budak yang dia bebaskan. Wa sab'i badanatin yanharuha, lebih baik daripada 7 ekor unta yang dia sembelih. Ini dhaif ya ikhwan, dengan lafaz semacam ini dhaif, tidak ada penguatnya sama sekali. Karena dhaif, maka keutamaan yang semacam ini tidak disebutkan. Terkait dengan masalah tahlil, tahmid, tasbih, takbir, ada fadilahnya sebagaimana terangkan tadi. Namun dengan fadilah semacam ini, dengan jumlah semacam ini, lemah, tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Cukup dengan hadis yang sahih yang menjelaskan tentang keutamaannya sekaligus tata cara dan waktunya. Wa qala rahimahullahu ta'ala fa'atan nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam rajulun, datang kepada Nabi alaihi salatu wasalam seorang laki-laki. Faqala ya Rasulullah, dia bertanya ya Rasulullah, wahai Rasulullah alaihi salatu wasalam, ayyud du'ai afdal, doa apa yang paling afdal? Qala, maka Rasul menjawab, salillaha al-afwa wal-afiyata fid dunya wal-akhirah. Hendaklah engkau memohon kepada Allah al-afu, pemaafan, wal-afiyah dan afiyah, di dunia dan di akhirat. Dua ini, pemaafan dan afiyah, dunia, akhirat. Thumma tahul ghad, kemudian dia datang lagi keesokan harinya. Faqala ya Nabi Allah ayyud du'ai afdal. Dia tanya dengan pertanyaan yang sama, wahai Nabi Allah, doa apa yang paling afdal? Qala, maka Rasul mengatakan, salillaha al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Mohonlah kamu kepada Allah pemaafan dan afiyah di dunia dan di akhirat. Fa idza u'tital 'afiyata fid dunya wal akhirah faqad aflahta. Sebab kalau kamu diberi afiyah di dunia dan akhirat, sungguh kamu telah berbahagia, telah beruntung. Hadis ini khairatina azakumullah dengan lafaz semacam ini sahih. Dia memiliki jalur-jalur yang lain dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu wa arda, dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, Al-Imam Tirmidzi dalam sunannya, dan juga yang lainnya bi isnadin sahih. Yang ini sahih. Baik. Riwayat ini khonafatina azakumullah menerangkan kepada kita tentang doa yang paling afdal. Ayyud du'ai afdal. Ini bukan satu-satunya doa yang paling afdal, tapi salah satunya. Dikarenakan banyak doa-doa yang lain yang afdal, ini salah satunya. Doa yang paling afdal ialah memohon dua perkara, al-afu wal-afiyah. Sehingga kalau dibikin lafaz doanya, Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyata fid dunya wal-akhirah. Itu lafaznya. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyata fid dunya wal akhirah. Ya Allah, aku memohon kepada engkau pemaafan dan afiyah dunia dan akhirat. Kenapa kok dikatakan afdalul du'a? Tayyib ikhwan, di sini memohon al-afu, pemaafan. Memohon supaya Allah subhanahu wa ta'ala memaafkan semua kesalahan dia, baik di dunia dan juga di akhirat. Dunia akhirat. Kalau seandainya terkabul, Allah makbulkan doa kamu tadi, maka engkau sebagai hamba Allah yang bersih dari dosa. Itu kan luar biasa. Bersih dari dosa di dunia, bersih dari dosa yang ada. Dia mau kiamah juga demikian. Apa konsekuensinya? Surga. Surga itu konsekuensinya. Dikarenakan dia bersih dari dosa di dunia dan di akhirat. Permohonan yang kedua ialah memohon al-afiyah. Memohon afiyah di dunia dan di akhirat. Al-afiyah barakallahu fikum itu mengandung dua unsur. Yang pertama, jalbu kulli naf'in, mendatangkan semua bentuk kemanfaatan. Ini yang pertama. Yang kedua, mengandung daf'u kulli dhurrin, menolak semua bala, menolak semua kemudharatan. Itu namanya afiyah. Paham ya? Sehingga tatkala engkau berdoa, ya Allah, aku memohon kepada engkau afiyah, itu artinya engkau memohon kepada Allah supaya engkau diberi semua kemanfaatan-kemanfaatan, dan memohon kepada Allah untuk dihindarkan dari semua kemadharatan di dunia dan akhirat. Lengkap. Itu merupakan sumber kebahagiaan dunia akhirat ya. Ambil gitu. Yang namanya kemanfaatan, mungkin kemanfaatan duniawi, mungkin kemanfaatan ukhrawi. Ambil gitu. Yang namanya kemadharatan, mungkin kemadharatan yang terkait dengan dunia kita, atau terkait dengan agama kita, atau terkait dengan akhirat kita. Semua kemanfaatan kita minta, semua bentuk kemadharatan kita minta untuk dihindarkan daripadanya. Mudeng ya? Nah, kalau kemudian semua dosa dimaafkan, semua kebaikan kita dapatkan, semua kemadharatan dihindarkan dari kita, apa yang kurang? Tidak ada yang kurang. Berarti kita mendapatkan semua bentuk kebahagiaan. Maka Rasul mengatakan di sini, faidha u'titil afiyata fid dunya wal akhirah faqad aflahta. Kalau kamu dikasih afiyah di dunia dan di akhirat, kamu telah beruntung, kamu telah bahagia. Jelas, bahagianya dunia akhirat. Bahagianya dosa kamu dihapus, dimaafkan dunia akhirat. Semua kemanfaatan duniawi, kemanfaatan ukhrawi diberikan kepada Anda. Semua bentuk kemadharatan, mafsadah pada agamamu, pada dunia kamu, pada akhirat kamu, dihindarkan kamu daripadanya. Bahagia kamu. Sehingga ketika Rasul ditanya, doa apa yang paling afdal, tidak berubah. Hanya mengatakan, mohon kepada Allah, al-afu wal-afiyah fi dunya wal-akhirah. Sehingga kamu diperhatikan, kita membaca doa, Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyata fi dunya wal-akhirah. Barakallah. Kalau yang disebutkan dalam riwayat, itu cukup lengkap dan cukup panjang. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyata fi dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Terus, Allahumma astur awrati wa amin ru'ati. Allahumma fadl min bayna yaday wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udhu bi 'azamatika al-ghatala min tahti. Panjang, yang itu lebih afdal lagi kalau membaca. Lengkap seperti yang beliau sebutkan di sini dan hal-hal yang lain yang kau minta dalam doa tersebut. Anda bisa lihat dalam kumpulan-kumpulan doa yang ada, yang dikumpulkan oleh para ulama kita, ada doa yang semacam itu yang diantara isinya memohon pemaafan dan afiyah kepada Allah di dunia wal akhirah. Masya Allah, barakallah itu. Tapi kenapa dikatakan termasuk doa yang paling afdal, bukan satu-satunya? Dikatakan ada lagi doa yang afdal selain ini. Apa diantaranya? Doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu juga termasuk doa yang paling afdal. Baik. Qala rahimahullahu ta'ala, haddatsana Adam ibn Abi Iyas. قال حدثنا شعبة ابن الحجاج عن الجريري سعيد بن إياس. الجريري سعيد بن إياس عن أبي عبد الله العنزي نمني حميري ابن بشير الحميري. Himyari ibn Bashir al-Himyari al-Basri. An Abdillah ibn Samit. An Abi Dharrin radhiyallahu an. Dari Abu Dharr al-Ghifari radhiyallahu anhu wa ardah. An Nabi sallallahu alaihi wa sallam qaal. Dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam li bersabda, ahabbul kalami ila Allah, ucapan yang paling Allah cintai ialah subhanallah la syarikalah. Subhanallah la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa bihamdih. Ini ucapan yang paling Allah cintai. Subhanallah la syarikalah. Maha suci Allah, tanpa sekutu baginya. Lahul mulku, bagi Allah semata kekuasaan. walahul hamdu, bagi Allah semata semua bentuk pujian-pujian dan sanjungan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wala haula wala quwata illa billah bihamdih, tidak daya, tidak kekuatan melainkan dengan Allah dan dengan tahmid kepadanya. Ini sahih bihalal isnad sahih, ya ikhwan. Disebutkan dalam riwayat yang lain dengan lafaz subhana rabbi wa bihamdih. Bas. Ucapan yang paling Allah cintai, dan itu ucapan yang Allah pilihkan untuk para malaikatnya, ialah subhana rabbi wa bihamdih. Subhana rabbi wa bihamdih, atau subhanallah wa bihamdih. Itu disebutkan dalam sahih Muslim. Disebutkan dalam jalur yang lain, dari sahabat yang lain, dari sahabat Samurah bin Jundub, dalam sahih Muslim, dengan lafaz ahabbul kalami ilallahi arba, kalimat yang paling Allah cintai itu empat. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Dan ini yang paling masyhur dari riwayat hadis yang ada, yang dikenal di kalangan kaum muslimin. Kalimat yang paling Allah cintai ini, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Dibaca setelah selesai salat dengan jumlah yang disebutkan dalam sunnah, dibaca sebelum tidur juga dengan jumlah yang disebutkan dalam syariat, dibaca secara umum tanpa mengenal waktu tempat, diulang-ulang, nggak ada masalah, sebagai dzikir secara mutlak dengan keumuman riwayat ini. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, terus begitu diulang-ulang di waktu kapanpun dan berapapun jumlahnya. Itu semua termasuk dikatakan sebagai ahabul kalami ilallah, ucapan yang paling Allah cintai. Naam. Barakallahu fikum. Wa hadha wadih jidda. Difahami kan ya? Hadha wadih. Qala rahimahullah. Lanjut. Karena di sini Imam Bukhari membawakan contoh-contoh zikir yang disyariatkan. Atau enak ya, pas bawa kipas angin gitu. Sen. Ini kan kipas angin ya. Baik. Satu lagi untuk menyelesaikan bab ini. Qala rahimahullahu ta'ala, حدثنا أصلت ابن محمد قال حدثنا مهدي بن ميمون عن الجريري yang dari ikhwan Sa'id bin Iyas, عن جبر بن حبيب, dikatakan imamun fil lughah, rawi yang thiqah sekaligus imam dalam perkara bahasa, عن أم كلثوم ابنة أبي بكر, dari Ummu Kulthum putrinya Abu Bakar Siddiq. Disebutkan dia adalah saudarinya Aisyah radhiyallahu taala anha. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu taala anha dia berkata, dakhala alayya an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ana usalli. Katanya Aisyah, pernah Nabi alaihi salatu wassalam masuk menemui aku dalam keadaan aku sedang salat. Walahu hajah, dalam keadaan Rasul memiliki hajat. Fa'abata'tu alaihi, maka saya memperlambat salatnya. Artinya saya dianggap lambat begitu, memperlambat salat yang dia kerjakan. Jika Rasul menunggu agak lama. Qala, maka Rasul mengatakan, ya Aisyah, alaiki bi jumalid du'a wa jawami'ihi. Itu Rasul mengatakan demikian ketika Aisyah sedang sholat. Ya wahai Aisyah, hendaklah engkau membaca jumlah-jumlah doa dan doa-doa yang paling jami', yang paling mencakup. Wahai Aisyah, hendaklah engkau membaca jumalud doa wa jawami'ihi, doa-doa yang global tetapi mencakup. Falaman saraftu, ketika saya selesai salat, qultu ya Rasulullah, saya bertanya wahai Rasulullah, wa ma jumalud du'a'i wa jawami'i? Oh, apa itu doa yang global tapi mencakup itu? Qala quli. Maka Rasul mengatakan, quli, ucapkanlah, Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi. Ya Allah, aku memohon kepada engkau semua kebaikan. Kurang apa ya kan? Semua kebaikan. Kata-kata al-khair meliputi kebaikan dunia, kebaikan agama, kebaikan akhirat. Semua kebaikan. Ya Allah, aku memohon kepada engkau semua kebaikan. Ajilihi wa ajilihi. Yang segera atau yang akan datang. Ma alimtu minhu wa ma lam a'lam. Yang saya tahu dan yang enggak saya tahu. Wa a'udzu bika minasyarri kullih. Dan aku berlindung kepada engkau ya Allah dari semua bentuk kejahatan. Kejelekan-kejelekan duniawi, kejelekan terkait dengan agama, kejelekan terkait dengan akhirat, semuanya aku berlindung kepada engkau ya Allah dari semua bentuk kejelekan yang ada. Ajilihi wa ajilihi, baik kejelekan yang sekarang atau yang akan datang. Ma'alimtu minhu wa ma'alam a'lam, kejelekan yang saya tahu atau tidak saya tahu. Dah, kebaikan diminta, kejelekan tahu daripadanya. Wa as'alukal jannah, dan aku memohon kepada engkau ya Allah jannah, surga. Wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal, dan aku memohon kepada engkau ya Allah semua bentuk ucapan dan amalan yang mendekatkan kepada surga. Qarraba ilaiha, jadi enggak semata-mata surganya yang diminta ini, tapi semua amalan, semua ucapan yang mendekatkan kita kepada surga. Itu namanya diminta diberi taufik, diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa mengamalkan semua ucapan, semua perbuatan yang diganjar dengan surga. Wa a'udzu bika minan nar, dan aku berlindung kepada engkau ya Allah dari api neraka. Wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal, dan berlindung kepada engkau ya Allah dari semua bentuk ucapan ataupun amalan yang mendekatkan dalam ke dalam neraka. Mengapa ikhwan? Itu luar biasa itu. Dikarenakan semua bentuk ucapan dan amal yang bisa memasukkan dalam surga, itu yang disebutkan dalam agama Allah yang mulia ini. Semua bentuk amal-amal syariat itu masuk dalam kata-kata ini. Semua ucapan, semua perbuatan yang mendekatkan kita ke dalam surga adalah semua ucapan dan perbuatan yang disyariatkan. Nah, kalau kamu dikasih taufik untuk bisa mengamalkannya, luar biasa. Begitu pula semua bentuk amal-amal, ucapan-ucapan yang mendekatkan pada perkara neraka, itu adalah semua bentuk amal dan ucapan yang dilarang, yang diharamkan dalam syariat. Taib, wa as'aluka mimma sa'alaka bihi Muhammad. Aku memohon kepada engkau ya Allah dari apa yang diminta oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Wa a'udzu bika mimma ta'awwadha minhu Muhammad. Dan aku berlindung kepada engkau ya Allah dari apa-apa yang Rasul Muhammad berlindung daripadanya. Wa ma qadaita li min qada'in, dan apapun yang engkau putuskan untukku ya Allah dari sebuah keputusan, faj'al aqibatahu rusda, maka jadikanlah akibatnya itu akibat yang baik, yang terbimbing. Jadi apapun keputusan engkau ya Allah, apapun takdir engkau ya Allah yang engkau takdirkan untukku, jadikanlah akibatnya itu akibat yang baik, yang terbimbing. Masya Allah. Ini sahih. walil hadis turukun kathiratun sahihah. Ini hadis memiliki jalur yang sangat sangat banyak dan dia sahih. Disebut dengan jumalud doa wal jawami. Oh, doa-doa yang global namun mencakup. Tinggal dihafalkan. Tinggal dipraktekkan. Ada yang hafal? Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi, ajilihi wa ajilihi, ma'alimtu minhu wa ma'lam a'lam. Wa'udhu bika minal syarri kullihi, ajilihi wa ajilihi, ma'alimtu minhu wa ma'lam a'lam. Terus? Yes. Allahumma inni as'aluka al-jannata wa maqarraba ilaiha min qawlin aw amal, wa'udhu bika minal nar wa maqarraba ilaiha min qawlin aw amal. Yes. Oh, mana ya, Pak? Saya tutup ya, Pak. Ya, Pak. Naam. Wa as'aluka mimma sa'alaka bihi Muhammad. Wa a'udhu bika mimma ta'awwadha minhu Muhammad. Wa ma qadayta li min qada'in. Faj'al aqibataha rusda. Aqibatahu rusda. Dia apa kan, ya, Pak? Itu luar biasa doanya, ya, Pak. Tapi ingat, diresapi maknanya. Sehingga semakin diresapi, semakin dipanjatkan, semakin mantap dan semakin yakin akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kehidupan kita semakin tenang, semakin sejahtera, semakin damai dengan kebaikan-kebaikan doa yang disebutkan di sini. Jadi enggak usah dawa-dawa doa itu. Hah? Ha, enggak usah dawa-dawa, enggak usah panjang-panjang apalagi dibikin lagu, dibikin disuarakan dan segala macam, dibikin nyanyian, kelamaan, kelamaan. Cari doa-doa yang dikatakan doa yang paling afdal, doa yang paling utama, doa yang paling mencakup, yang paling global, semua dapat. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Berarti banyak sekali ya yang dikatakan sebagai afdalul doa. Sehingga sebagaimana saya tangan di atas, bukan satu-satunya doa yang paling afdal, tetapi salah satunya. Dan kita bisa memanjatkan ini semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, yang tadi apa ya, Fan? Yang dikatakan doa yang paling afdal, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Berarti yang kemarin ya. Wes kena mana? Itu yang panjang kemarin yang mana ya, Pan? Ada yang panjang kemarin? Tidak ada. Terus 30. Nah ini Rabbana aslih bainana. Tapi yang susah banget ini lafal-lafalnya. Enggak umum di telinganya kaum muslimin, jadi susah menghafalkannya. Allahumma rabbana aslih bainana wahdina sabilal Islam wa najjina minadh dhulumati ilan nur wasrif 'anna al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa ja'alna shakirina li ni'matik muthannina biha qa'irina biha wa atmimha 'alaina. Masyaallah. Juga yang dibaca oleh sahabat Umar, Allahumma tawaffana ma'al abrar wa la takhlufna fil asrar wa alhiqna bil akhyar. Banyak doanya ya, ikhwan ya. Ini semuanya perlu dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama di waktu-waktu makbulnya doa dan di tempat-tempat makbulnya doa. Sering kita memanjatkan doa demikian, barakallahu fikum, untuk kebaikan kita semua. Sehingga ada doa yang dipanjatkan, ada ucapan, ada perbuatan sebagai ikhtiar kita untuk menjadi yang terbaik dan mendapatkan pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang berikutnya terkait dengan masalah sholawat. Terkait dengan bab sholawat yang ini dibahas pada perjumpaan ber- berikutnya terkait dengan bab sholawat. Ada yang bertanya kan ya kan? Tapi baik kan, yang perlu difahami, tidak ada penjelasan dalam riwayat manapun setelah istikharah itu ada tanda-tanda fisik. Tidak ada riwayat yang menjelaskan setelah istikharah harus dan mesti bermimpi. Yang dari mimpi itu diketahui ini baik atau tidak. Tidak ada itu semua. Jadi yang antum harus pahami, istikharah itu ketika antum hendak melakukan sesuatu, sudah punya azam, ya, sudah punya tekad bulat untuk mengerjakan sesuatu. Tapi dalam rangka untuk memohon petunjuk kepada Allah, antum istikharah dulu. Istikharah, kerjakan. Itu maknanya. Tadi paham ya? Kerjakan. Kalaupun nanti ternyata itu barokah bagi antum, baik bagi antum, lancar urusannya. Kalau ternyata tidak, maka engkau akan dipalingkan dari malapetaka, bencana-bencana, hal-hal yang negatif dari itu semuanya. Jadi bukan kemudian istikharah sih, baru kemudian punya azam. Iki apa iki, ngimpi apa iki, lah, ngimpi nelek. Tidak, bukan itu istikharah. Istikharah itu antum memiliki sebuah hajat, sebuah kebutuhan, harakafikum, sebuah azam yang hendak kamu lakukan supaya itu menjadi azam yang baik, azam yang barokah, antum istikharah terlebih dahulu. Kerjakan setelah itu. Tidak ada mimpi dan segala macam. Antum melihat penjelasan dari Syekh Muhammad bin Umar Bazumul hafizallahu ta'ala wa ra'ah dalam kitab beliau Bughyatul Tatawwu', ketika menjelaskan tentang sosial sunnah, ketika dibahas istikharah, beliau membahas nama masalah semacam ini. Paham ya? Misalnya supir punya proyek besar, tender ini, tender mantap ini. Antum udah azam, saya ambil tender ini. Kalkulasinya menguntungkan. Supaya barokah, supaya dikasih kemudahan dan kelancaran, istikharah dulu. Istikharah untuk diminta kemudahan menjalankan proyek tadi. Jalan. Paham ya? Hah? Super misalkan, mau nikah lagi. Amin. Diaminkan ya, menjelang awal lagi memahari ini jumatan nih. Makbul doa nih waktunya. Amin, amin, amin. Ya. Tiga kali aminnya, kepingin nambah tiga dia rupanya. Dia sudah punya azam, sudah ada apa namanya, sudah punya azam yang kuat, sudah ada reng-reng pengaman untuk yang pertama, dia sudah punya pilihan untuk yang kedua dan segala macam. Sudah istikharah, teruskan azamnya kamu tadi, kerjakan. Kalau baik, insya Allah akan dikasih barokah. Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, engkau akan diselamatkan dari perkara-perkara yang marah bahaya daripada demi istikharah. Udang. Yes. Cukup ya? Sudah ada nggak? Belum. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Cuman antum pastikan orang tadi meminta doa kepada antum enggak ada niatan apapun. Semata-mata minta doa kepada orang yang soleh. Labas. Tapi kalau antum meyakini ini orang ngalah barokah dari antum, jangan kasih doa. Karena boleh ya, minta doa kepada orang soleh itu boleh. Itu kan ada persyaratannya. Dia harus apa, enggak boleh meyakini barokah pada orang tadi. Dia harus yakin yang mengabulkan doa adalah Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada masalah. Nanti doakan apapun juga enggak ada masalah. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar, boleh. Nanti doakan rabbana atina fid dunya hasanah, boleh. Kalau saya enggak, tak suruh doa dianya. Lah apa kok saya yang doa? Bapak yang doa. Tak kasih tahu doa yang paling manjur. Oh, Pak Haji. Sabu jagat. Sabu jagat. Baca. Jangan yang baca. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mau minta apa aja turutan. Bolak-balik maca iku. Tapi ya tar yo gak. Ada yang komentar, sing maca siji. Sing maca siji. Lain yang baca. Nah, jadi ya makanya benahi dulu diri Anda, bersihkan dulu jiwanya Anda. Doa ya khusyuk, makbul insyaallah. Efeknya beda gitu loh. Hah? Mudah insyaallah ya. Jadi orang yang ahli maksiat, orang yang ahli bid'ah dan segala macamnya, berlumuran dosa, doa, dan orang yang suci, doa, ya beda sile. Karena barakallahu'alaikum. Allahu ta'ala alam isfab, taqilahuna subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, hafizakumullah.